sakti lagu sing brebes ning pepujane ati kinario kembange wani sabar-sabar no ngomong aku muka selawase dadi siji matur suwun Gusti kon maringi sugeng pati nemu sri suara.